بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعده. Kita masih melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang makna dari surat Al-Kautsar, yang di situ ada khabar tapi maknanya adalah al-insya. Kalimatnya redaksinya berita tapi maknanya adalah dalam rangka untuk memberikan ancaman, yaitu bagian akhir dari surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghinamu, orang yang mencelamu, orang yang tidak mau mengikutimu, wahai Muhammad, dialah al-abtar, orang yang terputus. Apa yang dimaksud terputus di sini? Mencakup terputus baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan beliau sudah menyebutkan beberapa contohnya adalah ketika ada orang kafir yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pertanda sebentar lagi akan mereka akan mengalami kekalahan. Kita ulang di halaman 104. Wa qala Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, surat Al-Kautsar ma ajalluha min suratin. Betapa mulianya surat ini. Wa aghrazu fawaidiha ala ikhtisariha. Dan surat ini memberikan banyak manfaat, memberikan banyak pelajaran meskipun sangat ringkas. Wa haqiqatu ma'naha tu'lamu min akhiriha. Dan hakikat dari maknanya bisa kita ketahui di bagian ujung surat ini. Karena Allah taala batara syani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min kulli khairin. Allah taala akan memutus bagi orang yang mencela utusannya min kulli khairin, dari setiap kebaikan. Fayabturu dzikruhu wa ahluhu wa maluhu fayakhsaru dzalika fil akhirah. Maka akan terputus, dia tidak lagi disebut dalam sejarah. Fayabturu dzikruhu wa ahluhu, bahkan keluarganya bisa jadi akan hilang. Wa maluhu, dan hartanya dibinasakan. Sehingga dia rugi, sehingga itu merugikan dirinya di akhirat. Dan akan memutus kehidupannya, fala yantafi'u biha, sehingga hidupnya tidak bermanfaat. Wala yatazawwaju fiha salihan lima'adihi, dan dia tidak membekali dirinya untuk melakukan amal saleh di hari kiamat. Maka hatinya juga terputus, fala ya'il khaira, maka hati ini tidak berisi kebaikan. Wa'ayai artinya menghafal ya. Dan menghafal itu isi hati. Wala yuahilu lima'rifatihi wa mahabbatihi wal imani bi rusulihi. Dan itu, hati ini juga tidak diajak untuk mengenal Allah, mencintai Allah dan mengimani utusan-utusannya. Wa yamturu a'maluhu, dan akan terputus pula amal-amalnya. Fala yasta'miluhu fi ta'atin, maka dia tidak bisa menggunakan amalnya untuk ketaatan. Wa yabturuhu minal ansari fala yajidu lahu nasiran wala auna, dia juga terputus dari penolong sehingga dia tidak punya penolong. Wa yabturuhu min jami'il qurab, dan juga terputus dari semua bentuk ibadah. Wal a'mal salihah, dan semua amal saleh. Fala yadhuku laha ta'man wala yajidu laha halawatan, maka dia tidak bisa menikmati manisnya iman dan indahnya amal saleh. Wa in basharaha bi zahirihi fa qalbuhu sharitun anha. Meskipun bisa jadi zahirnya sedang melakukan amal tapi hatinya kosong dari amal. Karena dia beramal hanya tuntutan zahir, hanya sebatas untuk menunaikan kewajiban, tapi batinnya berontak, kapan selesai? Kapan selesai? Ya. Sebagaimana yang sering kita jumpai, ada orang yang begitu Allahu Akbar takbiratul ihram yang dipikir kapan salam. Karena dia tidak bisa menikmati imannya. Wa hadza jazaa'u man syana'a ba'da ma jaa'a bihir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah balasan bagi orang yang mencela sebagian apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa raddahu, dan menolaknya, li ajli hawahu, karena mempertahankan hawa nafsunya. Au matbu'ihi, atau karena ingin mempertahankan jamaahnya. Au syaihihi, karena atau mengikuti gurunya atau pemimpinnya atau pembesarnya. Kaman syana'a ayatis sifat, sebagaimana orang yang mencela ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Wa ta'awwalaha ala ghairi muradillahi wa rasulihi, lalu dia mentakwil tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Aw hamalaha ala ma yuafiku madhhabahu wa madhhab ta'ifatihi, atau dipaksakan untuk sesuai dengan madhabnya atau madhab kelompoknya. Aw tamanna alla takuna ayatus sifati unzilat, atau dia berangan-angan agar ayat-ayat sifat itu tidak diturunkan. Kenapa kok ayat sifat itu diturunkan? Seperti yang mana diceritakan oleh sebagian ulama ya, Jahmiyah ketika membaca firman Allah tentang ayat-ayat sifat, wa kallamallahu Musa taklima, kemudian Allah wa takhadallahu Ibrahima khalila, atau ayat sifat yang lainnya, wasi'a kursiyuhu samawati wal ar-rahmanu alal arshistawa, mereka ingin untuk mencakar-cakar ayat itu biar tidak ada dalam Al-Quran. Pengennya tak hapus ya. Karena menurut mereka ayat ini yang membuat kaum muslimin itu tersesat menurut mereka, sehingga muslim menyimpang dari jalan yang benar dalam masalah memahami ayat-ayat sifat. Menurut Jahmiyah sebabnya adalah keberadaan ayat sifat. Bahasa lain kita, kalau di zaman sekarang ya, ada sebagian orang yang ingin sekali ayat-ayat jihad dalam Quran itu dicoret. Inilah pemicu Islam radikal. Sehingga gara-gara ayat-ayat seperti inilah muncul gerakan-gerakan Islam radikal. Kalau bisa kita coret. Cuman mereka gak ngomong kayak gitu, tapi secara praktek seperti itu. Betapa bencinya mereka ketika membaca ayat-ayat yang bunyinya demikian. Atau ada juga sebagian orang yang ketika dia melihat ayat-ayat yang dia berbicara tentang masalah apa misalnya intoleransi, kok ada perintah disuruh untuk membunuh orang kafir, fardor berriqab, dimanapun kamu bertemu dengan mereka maka penggal lehernya, kemudian wahsuruhum, kepung mereka, perangi mereka. Nah itu kalau bisa dicoret. Sehingga mereka membenci keberadaan ayat-ayat seperti ini ada dalam Al-Quran. Mereka membenci sebagian firman Allah. Dan respon seperti itu mulai ada. Jadi sebenarnya mereka berharap kena ayat-ayat seperti ini yang bikin masalah di masyarakat, menurut orang liberal. Sehingga kalau bisa dicoret dari Quran, menurut orang liberal. Wala ahadithis sifati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga hadis-hadis sifat yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis lebih mudah. Sehingga mereka punya buku misalnya menggugat keautentikan hadis bermasalah dalam Sahih Bukhari, seperti lalat yang hinggap di minuman, atau mencuci 7 kali ketika kena jilatan anjing, dan atau apalagi panas itu karena jahannam mengeluarkan nafasnya, kemudian dia menghembus ke bumi. Kemudian terjadi debat antara Adam dengan Musa. Matahari sebelum terbit izin kepada Allah sebelum atau ketika terbenam, sujud kepada Allah dan semacamnya. Karena menurut mereka ini hadis-hadis yang secara logika enggak masuk akal. Maka dipermasalahkan dan pinginnya enggak ada. Biar tidak menimbulkan konflik di kalangan kaum muslimin. Dan itu terjadi pada sebagian kaum muslimin yang mereka membenci dalil-dalil yang menurut mereka itu pemicu konflik, yang menurut mereka itu pemicu timbulnya Islam radikal. Wa min aqwa alamati syana'atihi, dan di antara tanda celaan mereka yang paling kuat adalah annahu idza sami'aha hina yastadillu biha ahlu sunnah ala ma dallat alaihi min al-haqqi isma'azza min dhalika. Di antara tanda yang paling kuat yang menunjukkan kalau mereka itu membenci sunnah Nabi dan tidak suka dengannya, ketika dia mendengar sunnah Nabi itu dibacakan oleh ahlu sunnah untuk dijadikan sebagai dalil sebagaimana kandungan yang ada di dalamnya berupa kebenaran, isma'azza min dhalika, maka dia pun gusar, tidak tenang. Dia enggak suka seperti itu dibacakan. Ya. Tolong kalimat seperti ini jangan dibaca ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullam bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siapa khatib yang mengucapkan seperti ini besok lagi jangan dipakai. Itu terbukti dan ada. Padahal itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia enggak suka kalau mendengar seperti ini. Wahada wa nafara min dhalika, dan dia bahkan menentang dan lari darinya. Lima fi qalbihi minal bughdi, karena di hatinya ada kebencian laha terhadapnya. Sehingga setiap kali ada kalimat kullu bid'atin dhalalah, panas telinganya. Dia enggak suka mendengar seperti itu. Sebagaimana kalimat wa qatilu fi sabilillah, dia panas. Ini ayat intoleran. Atau kalimat apa misalnya ya, orang kafir wa qatilul musyrikin kafatan, wah ini ayat yang intoleran dan semacamnya. Karena dalam hatinya ada kebencian laha terhadap dalil, wa nufrah anha, dan menghindari dalil. Fa ayyu syani'in lirrasuli a'dhamu min hadza, maka mana lagi ada orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih jahat dibandingkan orang seperti ini. Karena dia mau bantah, mau menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memang kita tidak katakan dia ini kafir. Kita tidak memvonis seperti itu. Masalah itu kita kembalikan kepada ahlinya. Apakah sudah memenuhi syarat ataukah tidak? Namun yang kita baca di sini dari keterangan Syekhul Islam adalah praktek ini ada di tengah masyarakat kita sebagaimana yang beliau sampaikan, dan itu salah satu di antara madhar syana'atihi li Rasulillah SAW. Ya, penampakan yang menunjukkan kalau mereka adalah benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika man athara kalaman nas wa ulumahum 'ala al-Qur'ani wa sunnah. Demikian pula orang yang lebih mengunggulkan perkataan manusia dan ilmu manusia dibandingkan Al-Qur'an dan sunnah. Ya, menurut Pak Doktor enggak kayak gini. Ya. Meskipun itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Falaula annahu syani'un lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala dzalika. Kalau dia bukanlah orang yang ingin mencela apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu dia tidak akan melakukan seperti itu. Hatta inna ba'dahum la yansal Qur'ana ba'da an hafizahu wa yastaghillu bi qawli fulanin wa fulan. Bahkan sebagian di antara mereka secara sengaja melupakan Al-Qur'an yang telah dia hafal dalam rangka untuk memilih perkataan si A dan si B. Dia lebih senang dengan apa misalnya nasihat-nasihat Jawa, ya, urip ku urup, misalnya. Atau kalimat-kalimat yang lain. Dia lebih senang dengan kalimat-kalimat seperti itu dibandingkan nasihat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Atau ada juga yang dia dulunya hafal Quran, tapi begitu mengenal liberalisme, dia tinggalkan Quran dan beralih ke liberalisme. Oh, itu banyak. Lulusan pesantren, dulunya hafal Quran, kemudian datang ke Jogja, masuk UIN. Nah, itu setahap demi setahap hafalannya hilang dan berganti diisi dengan lebih banyak menghafal perkataan tokoh-tokoh liberal atau para ahli filsafat. Menurut ini. Dia bangga dengan itu. Tapi kalau dia mengatakan Allah berfirman, Allah, aduh, katrok kamu. Ceramah kok kayak gitu, itu dianggap katrok. Desit. Wa yastaghillu bi qawli fulanin wa fulan. Dia lebih sibuk dengan perkataan fulan dan fulan. Fal hadara. Karena itu waspadalah dan waspadalah. Ayyuhar rajul, wahai manusia, min an tukriha syai'an mimma jaa bihir rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kalian itu membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au tarudduhu li ajli hawaka. Atau bahkan menolaknya dalam rangka untuk melayani hawa nafsu. Melayani keinginan pribadi. Au intisaran, atau dalam rangka untuk membela li madhabika, madhabmu. Au syaihika, atau gurumu. Au li ajli istighalika bisyahwati au bidunya. Atau karena masalah kepentingan dunia. Nah, saya kalau pakai itu tidak ada duitnya, tapi kalau pakai yang ini ada duitnya. Sehingga dia secara sengaja milih jadi Islam liberal agar punya posisi, ya, lalu mendapatkan harta. Fa inna Allah lam yujib ala ahadin ta'ata ahadin. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah mewajibkan seseorang untuk mentaati orang lain illa ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal akhdhi bima ja'a bihi, kecuali mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebenarnya kalimat yang sangat sederhana tapi mengena, ya. Kita tidak boleh membela perkataan kiai, membela perkataan ulama atau tokoh siapapun, karena Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk taat kepada orang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus mereka beralasan, kiai kami sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun enggak pernah jumatan, ya. Salat 5 waktu di rumah. Ya, selanjutnya kita lihat, coba kita buktikan betul enggak praktek beliau sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu law khalafa al-'abdu jami'al khalqi wa taba'a ar-rasul ma sa'alahu Allahu an mukhalafati ahadin. Di mana andai kan ada seorang hamba yang dia menyalahi, tidak mau mengikuti semua makhluk, enggak mau diikuti, dan dia hanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban kepadanya disebabkan karena dia menyalahi orang lain. Dia tidak mau mengikuti orang lain. Fa inna man yuti'u aw yuta'u inna ma yuta'u taba'an lir rasul. Karena orang yang ditaati, dia ditaati disebabkan karena dia mengikuti Rasul. Wa illa law amara bi khilafi ma amara bihi ar-rasul ma uti'a. Karena jika tidak, andaikan dia memerintahkan dengan perintah yang menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak ditaati. Fa'lam dzalika wasma' wa ati', maka perhatikanlah wasma' wa ati, dengarkan dan taati beliau. Wattabi' wa la tabtadi', ikuti dan jangan membuat sesuatu yang baru. Takun abtara mardudan 'alaika amaluka. Karena kalau kamu menentang seperti ini, maka amalmu akan terputus bagimu sehingga tertolak, tidak diterima. Balla khaira fi 'amalin abtara minal ittiba'. Bahkan tidak ada kebaikan amal yang terputus. Wala khaira fi 'amilihi. Demikian pula pelakunya tidak ada nilai kebaikannya sama sekali. Wallahu a'lam. Selesai di poin yang keempat tentang prinsip bahwa pertolongan itu diberikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendasarinya dengan ilmu. Sebaliknya, orang yang menentang apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memutus setiap usahanya sehingga dia tidak mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita akan lanjutkan ke al-aslul khamis. Ada enam situd duror, ada enam pesan berharga. Empat sudah kita baca, selanjutnya kita akan membaca yang kelima. Al-aslul khamis, prinsip yang kelima. Ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang yang menyimpang itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Artinya, tradisi kritik dalam Islam itu dijaga karena ini masuk dalam bagian amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya konsep seperti ini disetujui oleh mereka yang melek belajar. Makanya mahasiswa, dosen atau secara umum sivitas akademis, yang namanya tradisi saling mengkritik itu hal yang biasa. Cuman masalahnya satu, kritik yang baik dianggap memecah belah. Nah, kalau kritik yang menyudutkan, yang dia justru merusak, itu dianggap kritis, orangnya cerdas. Tapi kritik yang membangun, yang mengarahkan kepada kebaikan dianggap memecah belah, intoleran. Ya tinggal masalah penilaian saja ya. Sehingga kita sepakat, gak ada manusia yang maksum. Maka yang bisa kita lakukan adalah saling melengkapi antara satu dengan yang lain, sehingga ketika menemukan ada kekurangan yang dialami oleh muslim yang lain, maka kita ingatkan, karena dia gak maksum. Meskipun dia seorang kiai, meskipun dia seorang ulama. Penulis mengatakan, ihtajtu an uassila libahthi bihadzal fas. Saya butuh untuk menyendirikan karyaku ini, bihadzal fasl, dengan satu bab ini. Karena sebagian orang yang du'afa'un nufus, yang jiwanya lemah, qalilil ilmi, ilmunya dikit, tadayyaqa suduruhum inda mutala'atir rudud. Hatinya itu enggak terima ketika dia membaca artikel-artikel yang isinya bantahan. Tiap hari kok bantahan, terus ini bantah sana, ini bantah sini. Bagi dia ini enggak terima. Dhannan minhum anna dhalika akrabu ilal wara' wasiyanatan a'radal muslimin. Karena dia menyangka kalau praktek seperti itu lebih dekat kepada sikap wara' dan dalam rangka untuk melindungi kaum muslimin. Padahal tidak demikian. Tidak demikian bahwa ketika orang itu sama sekali tidak pernah menyinggung, tidak pernah memberikan kritik, berarti dia lebih warok dibandingkan orang yang pernah melakukan kritik. Ya memang semuanya ada batasannya. Kritik itu ibarat obat, dan obat itu ada dosisnya. Kalau dosisnya tepat, insya Allah menyembuhkan. Kalau dosisnya kurang, ya memberikan pengaruh tapi tidak menghilangkan. Kalau dosisnya kelebihan, bikin kelenger ya. mungkin dia pingsan atau bahkan mati. Nah, sehingga masing-masing perlu menyesuaikan. Nah, semakin ahli seorang dokter, maka dia semakin pintar dalam menentukan dosis. Ketika seorang muslim, dia adalah muhakkik, misalnya seorang ulama yang ahli tahkik, dan dia diimbangi dengan prinsip amanah, orangnya adil, amanah, jujur, maka kritikannya akan lebih tepat dosisnya. Dan itu tidak hanya memberikan pengaruh bagi pelaku, bahkan termasuk yang lain. Itulah yang kita harapkan. Seperti gaya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, betapa lembutnya beliau ketika memberikan kritik, betapa halusnya beliau ketika memberikan bantahan kepada orang-orang yang punya penyakit menyimpang. Sebagaimana pula yang dilakukan oleh para ulama Ahlussunnah. Dan sampai ulama mengatakan Ahlussunnah punya keistimewaan seperti ini. Li'anna ahlassunnati arhamun nasi binnas. Karena Ahlussunnah adalah sekelompok orang yang paling kasih sayang kepada yang lain. Sehingga kalau dia ngeritik, tujuannya bukan dalam rangka untuk menjatuhkan karakter, tapi dalam rangka untuk meluruskan perbuatan. Begitu tobat, ya sudah selesai, jangan dilanjutkan. Ya, tobatnya diragukan, akhirnya ditahdir. Ya. Kemudian nanti yang ikut layat juga ditahdir juga, ya. Karena tobatnya masih diragukan. Nah, ini kritik kelebihan dosis. Ya. Akhirnya ya dibuang oleh masyarakat. Wa italatun sari'atun ala tarikhil ulama. Tumbika ala annahu lam yakhlu asrun minal usuri minal raddi ala al-mukhalif walau kana min khiratil muslimin. Dan kita, ketika kita menengok ke atas, italah, dongak, sari'atun, sesaat kepada sejarahnya para ulama, maka itu akan memberikan tumbika, memberikan nabak, memberikan berita kepadamu bahwasanya tidak ada satupun masa, tidak ada satupun generasi yang kosong dari arad alil mukhalif, yang di situ tidak ada tradisi membantah orang yang keliru. Walau kana min khiratil muslimin, meskipun yang dibantah itu di kalangan orang-orang pilihan, di kalangan kaum muslimin, seperti para sahabat. Di zaman sahabat ada enggak tradisi rudut? Ya, ini berpendapat salah, disalahkan oleh sahabat yang lain. Sering. Bahkan kadang sampai kalimat-kalimat yang kita kalau mendengarnya kayaknya sangat keras. Kadziba fulan, dusta itu. Padahal enggak mungkin sahabat berdusta. Maksud dusta di situ adalah beritanya saya enggak tahu mau terima. Saya tidak percaya. Tapi nyebutnya dusta. Sehingga ini bukan dalil kalau sahabat pernah berdusta. Misalnya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan apabila ada tiga yang lewat di depan orang yang sholat, maka sholatnya batal. Ya, wanita yang balek, anjing hitam, dan keledai. Beliau langsung mendustakan, dusta itu. Tidak benar. Karena saya pernah sholat di depan Nabi SAW muqtaridul jenazah sebagaimana layaknya jenazah. Dan Nabi SAW sholat menghadap ke arah Aisyah. Ketika sujud, kakinya dicubit, terus ditekuk, lalu beliau sujud. Yang itu dijadikan alasan oleh Aisyah, berarti saya di depan Nabi SAW dan tidak mengurangi sholat beliau, tidak memutus sholat beliau. Ada tradisi kritik, dan dari situlah nanti kita akan tahu siapa yang kira-kira lebih kuat dan lebih mendekati dalil. Antara satu sahabat yang lain dengan sahabat yang lain juga sering terjadi kritik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengkritik A. Beliau tidak mau terima tentang syariat tayammum yang pernah atau tentang tata cara tayammum karena junub yang pernah dialami oleh Ammar bin Yasir. Jadi Umar dan Ammar junub. Ketika masuk waktu subuh, Ammar gulung-gulung di tanah, sehingga badannya penuh dengan tanah. Badannya dimandikan dengan tanah. Setelah itu sholat, sholat subuh, karena nggak ada air. Sedangkan Umar nunggu, nggak sholat. Beliau nggak sholat dalam waktu yang lama sampai tiba di Madinah, mandi, baru kemudian dikodok semuanya. Itu fikihnya Umar. Nah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ketika ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ammar, innama yakfika antaf ala hagada. Sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini. Ditepukan kedua tangannya ke tanah, kemudian ditiupkan, lalu dipakai mengusap wajah dan telapak tangan. Beliau ngajari tayamum bagi orang yang junub. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kejadian ini ada lagi. Difatwakan oleh Ammar tayamum. Kata Umar, enggak benar. Karena Umar tidak mendengar hadis tadi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar. Karena itu meskipun berada di kalangan manusia pilihan seperti para sahabat, tradisi saling kritik itu ada. Walamma kana julul ahzabil islamiyah ya'malu ala wa'di ma yusamma bin naqdid dhati. Ketika mayoritas kelompok-kelompok dalam Islam, mereka menggunakan atau mereka membiasakan rutinitas yang diistilahkan dengan an-naqdud dhati, kritik internal. Ijhadul amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari. Maka ternyata ini bisa menyebabkan ijhad, ya, digugurkannya aborsi, ya, amar ma'ruf nahi munkar, dan hilangnya a'zami thughuril muslimin min murabitin, ikatan, hilangnya ikatan penjagaan yang dilakukan oleh kaum muslimin di daerah perbatasan. Sehingga menjaga daerah perbatasan itu tidak hanya bawa senjata di tepi batas wilayah muslim, termasuk diantara menjaga daerah perbatasan adalah menjaga hududullah. Ini batasan-batasan Allah, kita jaga. Maka kalau ada orang yang bablas, menyimpang, kita ingatkan, balik pak, balik, balik. Ada lagi yang bablas, suruh balik, ya. Dan itulah yang beliau maksudkan. Berarti orang ini berada di daerah thughur ahlus thagr, menjaga daerah perbatasan. Baik, kita dapat ilmu baru, ya. Di antara makna amar ma'ruf nahi munkar adalah menjaga daerah perbatasan, agar orang tidak kebablasan keluar dari batasan Allah Subhanahu wa taala. Bihujjati sitri 'alal muslimina taratan, dengan dalil ini dalam rangka untuk menutupi aib kaum muslimin. Wa jam'ul kaidi lil kafirina taratan ukhra, dan mengumpulkan, ya, makar orang-orang kafir, atau dalam rangka untuk melawan makar orang kafir di, menurut alasan yang lain. Kenapa kok bapak tidak melakukan seperti ini? Ya, ini dalam rangka untuk menutupi aib sesama saudara. Oh, ini dalam rangka biar orang kafir itu tidak merasa bangga dengan kita yang sering berantem. Dan alasan-alasan yang lain, yang itu adalah alasan atifiyah, masalah perasaan. Allati taj'alul uqula, yang menjadikan akal itu tutakhattafu min ashabiha, tersambar dari pemiliknya. Fi zamanil wahnil ama ilmi, di zaman ketika tradisi ilmiah itu sudah mulai melemah. Kana labudda min raddil haqqi ila nisabihi. Karena itulah harus ada upaya untuk mengembalikan kebenaran kepada ila nisabihi, kepada porsinya. Sehingga kalaupun masih ada orang yang menyimpang, yaitu urusan pribadi. Dan Allah Ta'ala ingatkan, liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Yang binasa, dia binasa setelah dapat penjelasan. Yang hidup, dia tetap hidup setelah mendapatkan penjelasan. Sehingga sampaikan saja. Maka di posisi ini ada dua kemungkinan. Ada yang tetap bertahan dalam kesesatan, maka dia berarti binasa setelah dapat penjelasan. Liyahlika man halaka an bayyinah. Ada yang dia mau mengikuti sehingga dia selamat, maka dia hidup. Wa yahya man hayya an bayyinah. Dan orang ini hidup mendapatkan kondisi yang baik setelah mendapatkan penjelasan. Walladzina yalwuna alsinatahum bistingkari naqdil batil. Dan orang-orang yang suka mempermainkan lisannya dengan mengingkari naqdul batil, mengkritik kebatilan. Wa in kana fi ba'dihim salahun wa khair. Meskipun bisa jadi dia punya kebaikan. Walakinnahu alwahnu wa dha'ful azaimi hinan. Tapi ini adalah bukti kelemahan dan lemahnya tekad. Wa dha'fi idraki madarikil haqqi was-shawabi ahyanan. Dan ini salah satu di antara bukti kalau dia itu kesulitan untuk bisa sesuai dengan kebenaran. Bal fi haqiqatihi minat tawalli yaumaz zahfi. Bahkan hakikatnya adalah dia itu telah at-tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri dari medan perang. An mawaqi'il hirasati li dinillahi wa dhubi anhu. Ya. Dari sebuah peperangan yang bentuknya adalah menjaga agama Allah dan melindunginya. Wahina idzin yakunu sakitu an kalimatil haqqi kannatiki bil batil. Dalam kondisi seperti inilah orang yang diam untuk menyampaikan kebenaran sebagaimana orang yang bicara kebatilan. Fil ithmi, yaitu sama dosanya. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras wal mutakallimu bil batili syaitanun natik. Orang yang diam tidak mau menyampaikan kebenaran itu seperti setan bisu, sedangkan orang yang berbicara dengan kebatilan itu adalah setan yang pintar ngomong. Sehingga kata Abu Ali Ad-Daqqaq, dua-duanya setan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.